وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. الحمد لله إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله kita melanjutkan درس ini, pelajaran kita mengambil faedah dari pembahasan Kutaib Al-Wajibat yang merupakan sajian dari para ulama kita dalam rangka untuk memahamkan di antara perkara-perkara akidah yang perlu kita fahami sebagai pelajaran yang paling mendasar dalam agama kita. Kita telah melewati beberapa penjelasan dari kitab Al-Wajibat, yang pertama tentang Al-Usul Al-Thalathah, yang kedua tentang Qa'idatuddin wa Qawa'iduh, Asluddin wa Qawa'iduh atau wa Qa'iduh, dan yang ketiga kita masuk pada pembahasan tentang syurutu la ilaha illallah, beberapa syarat yang berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan telah kita terangkan penjelasan para ulama berkaitan dengan yaitu syurut la ilaha illallah, mengapa kalimat la ilaha illallah perlu ada beberapa syarat dalam rangka untuk bermanfaatnya kalimat tersebut. Karena sesungguhnya tidak setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat itu bermanfaat bagi pengucapnya. Contoh yang paling real siapa ikhwan? Orang-orang munafik, orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang-orang munafik, orang-orang munafik mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi kalimat yang diucapkan la yanfa, tidak berfaedah sama sekali. Karena ucapan dia hanya ucapan lisan, yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka sesuatu yang tidak ada di dalam hati mereka. Tentang syurut la ilaha illallah, sebagaimana diterangkan para ulama, ada sab'ah, 7. Coba ulangi. Ya. Ya. Ikhwati billah, kita sekarang masuk pada asyartul awal, syarat yang pertama. Ada yang bawa bukunya enggak, ikhwan? Mana buku? Jadi, antum bawa bukunya. Baca sekaligus dalil al-ilmu, kemudian dalil tentang masalah ilmu. Dalilnya ada pembahasannya setelah itu. Syurut ula ilallah selesai baru al-adillah. Ada. Iya ada. Iya, baca. Iya. Terus dalilnya. Ya. Terus? Ya, usahakan antum pegang bukunya ikhwan. Murah bukunya itu, murah. Kecil murah. Antum bisa beli HP, gak bisa beli buku, itu keterlaluan. Kalau seandainya antum alasan gak bisa beli, keterlaluan. antum punya HP, punya kadang punya iPad, punya apa lagi? Tapi beli buku kecil enggak bisa, keterlaluan. Antum beli. Usahakan beli sehingga antum simak, antum baca, karena yang kita kaji adalah kitab itu. Kalau antum beli yang syarahnya lagi lebih bagus lagi. Ada penjelasan tentang ini matan dan wajibat. Paling enggak pegang yang kecil, yang kitab kecilnya itu, supaya pelajaran untuk supaya antum bisa ikuti pelajaran lebih runtut dan juga melihat kitab yang ditulis oleh ulama kita. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, asyartul awal, syarat yang pertama ikhwan, yaitu al-ilmu. Al-ilmu bimakna, ilmu yaitu berilmu tentang makna kalimat la ilaha illallah. Yang dalam kalimat la ilaha illallah itu nafyan wa isbatan. Ada penafiat dan ada penetapan. An-nafyu wal isbat. Penafian, penolakan dan penetapan. Telah kita sampaikan berkaitan dengan makna kalimat la ilaha illallah dalam pelajaran kita ketika kita menerangkan bab yang kedua, Asluddin wa qaidatuh, bahwa kalimat la ilaha illallah memiliki makna la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kalimat ini memiliki poin-poin penting ikhwan. Yang pertama, bahwa seluruh sesembahan selain Allah batil. Sesembahan yang hak satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan makna kalimat la ma'budu bihaqqin illallah tadi, kalimat ini mengakui bahwasanya memang ada sesembahan-sesembahan selain Allah itu memang ada. Banyak orang yang menyembah selain Allah. Akan tapi dengan kalimat la ilaha illallah, seluruh yang manusia anggap sebagai sesembahan itu adalah sembahan yang batil, sehingga dibatalkan oleh Islam karena mereka tidak layak untuk dijadikan sebagai sesembahan. Sehingga satu-satunya makna kalimat la ilaha illallah yang hak adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Adapun selain makna kalimat ini salah. Telah kita contohkan apa contohnya ikhwan? Makna yang salah dari kalimat la ilaha illallah, apa contohnya? Apa di antara contoh kalimat yang salah dari makna kalimat la ilaha illallah? Apa? Terus? Ridha. Apa contohnya? Antum, apa contoh mana kalimat yang salah tentang kalimat la ilaha illallah? Yang mau sedekah angkat tangan ikhwan. Apa makna kalimat la ilallah? Gak ada maksud aku. Entah. Contoh makna yang salah dari kalimat la ilallah. La khaliqa ilallah. Di mana letak salahnya? Iya, di mana letak salahnya kalimat itu? Kenapa? Karena manusia juga bisa menciptakan. Bukan yang kita maksudkan. La khaliqa illallah, betul contoh kalimat yang salah. Akan tapi di mana letak salahnya ini ikhwan? La khaliqa illallah, contoh makna kalimat yang salah. Di mana letak salahnya? Di mana letak salahnya ridha? Di mana? Sehingga antum yakin betul bahwasanya satu-satunya kalimat yang hak, kalimat yang benar dari kalimat la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah. ini la ma'budah bihaqqin ilallah. Selain ini salah. Satu contoh makna yang salah, la khaliqa ilallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah SWT. Ini adalah makna yang salah dari kalimat la ilaha illallah. Di mana letak salahnya? Yang penting di situ. Sehingga itu bisa menyalahkan kalimat tersebut. Siapa ikhwan? Perlu pakai hadiah. Oh, antum. Ya, terus. Ya, sekarang supaya orang lebih jelas. Kalau antum merangkak sama orang supaya orang bisa lebih jelas, kalimat ini adalah makna yang salah dari kalimat la ilaha illallah, di mana letak salahnya biar orang betul-betul yakin. Antum dulu aja, antum selesaikan dulu. Ya, kalimat la ilaha illallah ikhwan, satu-satunya makna yang hak adalah la ma'buda bihaqin ilallah. Selain ini salah. Contoh yang salah, yang pertama tadi, la khaliqa ilallah. Tidak ada sang pencipta kecuali Allah SWT. Sekarang pertanyaan saya, cermati pertanyaan saya. La khaliqa ilallah, ini kalimat yang salah atau kalimat yang benar? La khaliqa illallah, ini kalimat yang salah atau kalimat yang benar? Hah? Kalimatnya benar. Kenapa benar? Ya karena Allah memang al-khaliq, tidak ada pencipta kecuali Allah SWT. Terus salahnya? Kalimat ini kalimat yang benar ikhwan, kalimat yang benar. La khaliqa illallah, tidak ada sang pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau kalimat la khaliqa illallah ini dijadikan sebagai makna kalimat la ilaha illallah, ini yang tidak pas, ini yang tidak benar. Apa buktinya salah? Ini yang penting antum bisa buktikan. Apa buktinya salah? Buktinya salah, antum harus paham tentang kondisi masyarakat kaum musyrikin. Kaum musyrikin Quraisy, mereka dikatakan kafir musyrik. Pertanyaannya, apakah orang-orang musyrik meyakini Allah Al-Khaliq? Iya. Sehingga ayat-ayat yang Allah tunjukkan sangat banyak. Wa in sa'alta man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah, di antaranya, ya Rasulullah, seandainya anda tanyakan kepada mereka itu siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti jawaban mereka Allah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Artinya mereka memiliki keyakinan bahwasanya Allah Al-Khaliq. Kemudian ketika Rasulullah SAW mendakwahkan kalimat la ilaha illallah, ayuhan nas qulu la ilaha illallah, wahai manusia ucapkan oleh anda kalimat la ilaha illallah, orang-orang Quraisy menerima atau menolak ikhwan? Menerima atau menolak? Menolak. Menerima atau menolak? Menolak. Menolak. Padahal mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, sang pencipta. Seandainya makna kalimat la ilaha illallah itu adalah tidak ada pencipta kecuali Allah, pasti orang Quraisy tidak akan menolak diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena mereka pun telah berkeyakinan seperti itu. Akan tapi ternyata menolak, menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah maknanya bukan la khaliqa illallah. Akan tapi maknanya seperti yang telah kita sampaikan tadi, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang boleh disembah, dan tidak ada yang pantas untuk mendapatkan persembahan, tidak ada yang pantas menjadi sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. sehingga seluruh sesembahan selain Allah batil. Ikhwan fillah, kita harus ingat lagi dua, kita harus ingat lagi juga, ketika Allah menciptakan kita, dua poin penting yang tidak boleh Anda lupakan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kemarin yang pertama? Dua hal penting yang harus Anda tidak boleh lupakan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa kemarin ikhwan? Dalam rangka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingat. Dalam rangka untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mengenal Allah ini Allah ajak kita merenungkan bentangan seluruh ciptaan Allah Azzawajal. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Afala kemudian wa fi anfusikum afala tubsirun wa min ayatihi. Allah sebutkan banyak dalam ayat-ayatnya. Semuanya berbicara tentang bentangan makhluk Allah, supaya Anda merenung, supaya Anda memahami, yang kesimpulannya semua dikenalkan Allah Subhanahu wa taala lita'lamu, agar kalian tahu, agar kalian mengetahui, agar kalian berilmu. Annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Bahwasanya Allah maha mampu atas segala sesuatu dan ilmu Allah meliputi segala-galanya. Ini arahnya adalah mengenalkan kita kepada Allah. Termasuk ketika Allah menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah di dalam ayat Al-Quran dan apa yang disebutkan Nabi dalam As-Sunnah. Semua ini dalam rangka mengenalkan siapa itu Allah. Sampai kita mengenal Allah dengan benar ikhwan. Ini tujuan yang paling utama. Sehingga sesungguhnya Anda ikhwan, Anda dikuliahkan di UGM, belajar dengan berbagai macam cabang, disiplin ilmu, yang kehutanan, yang kedokteran, yang farmasi, yang biologi, dan semuanya. Ini sesungguhnya Anda sedang belajar sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sayangnya orientasi terbesar atau terakhirnya untuk cari duit. Iya. Untuk cari duit. Iya. Rata-rata. Sekarang ikhwan, fakultas yang paling enggak laku, fakultas yang paling tidak laku, kalau di UGM enggak ada, PAI enggak ada. Jurusan PAI enggak ada. Di UMY ada jurusan PAI. Itu jurusan yang paling enggak laku. Paling sedikit peminatnya. Kenapa? Kalau orang kampung bilang, belajar agama iku paling pol dadi mudin. Orang kampung itu. Belajar agama itu paling pol nanti dadi mudin. Tukang diundang kondangan, suruh ngucup ke kondangan, tahu enggak? Jadi mudin, tahu mudin? Hah? Kalau dulu ada waktu kita SD ada cerita apa lepe, Pak Lepe, tahu? Hah? Tahu enggak? Enggak tahu. Kalau sekarang namanya kesra, kalau di kelurahan itu namanya kesra. Dulu mudin. Mudin. Enggak tahu mudin dari mana, apa umuruddin atau bagaimana, ngurusi apa, ngurusi masalah agama, mudin. Kalau mudin zaman dulu ikhwan di kampung itu kalau orang mau nyembelihkan ayam itu ke Pak Mudin. Datang ke Pak Mudin, Mbah Mudin, Mbah Mudin tolong belikan ayam, nanti kasih duit. Nanti kalau ada kondangan, tahu kondangan? Orang dikumpulkan bawa nasi macam-macam itu kondangan, sing tukang ujub nih, tukang ujubkan itu Mbah Mudin. Nanti dapat jatah amplop atau duit berapa. Ah, pandangan masyarakat atau nanti kalau ada orang mati juga mengundang Mbah Mudin. Tukang dongak nih sampai kuburan nanti dapat duit. Nah, pandangan masyarakat itu secara umum nanti le nek kowe sinau agama kuwi paling dadine ngono kuwi moden, sehingga bayangannya rendah, ikhwan. Rendah. Sangat rendah. Sehingga jurusan ini paling enggak laku. Lain kalau dengan kedokteran, lain dengan kalau ini fakultas-fakultas yang favorit, yang kira-kira kalau Anda lulus laris dibutuhkan orang, uangnya banyak, perusahaan yang terima favorit, baru banyak yang peminatnya. Sesungguhnya ikhwan, ketika kita belajar di fakultas-fakultas ini, seorang muslim arahnya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah. Betapa sangat berilmunya Allah dan betapa sangat berkuasanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekedar sampai tahapan ini enggak cukup. Sampai tahapan ini enggak cukup. Sampai Anda kenal Allah, kemudian menimbulkan yang kedua, berjiwa muwahhid, berjiwa sebagai ahli tauhid. Bahwasanya Anda betul-betul yakin satu-satunya yang layak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, selain Allah tidak layak sama sekali. Sehingga la ilaha illallah ini yang tidak diterima oleh orang Quraisy. Ini yang tidak diterima oleh orang Quraisy. Karena selama ini mereka bertekun di depan Lata, Uzza, Manat. Yang Lata, Uzza, Manat ini ikhwan, bentuknya ada yang kuburan batu. Uzza bentuknya pohon dikeramatkan. Uzza bentuknya pohon dikeramatkan. Yang dia datang, yang manusia mendatanginya untuk tabaruk, meminta, mengajukan permintaan. Sekarang tanya ikhwan, sekarang ada enggak orang mendatangi pohon yang dianggap keramat dalam rangka untuk dia mendapatkan sesuatu dari pohon itu? Ada enggak? Ada. Sangat banyak, sangat banyak. Antum pergi Gunung Kidul sana ikhwan. Pergi ke Wonosari Gunung Kidul, keliling ke sana. Berapa banyak pohon yang dikeramatkan? Sekarang kemudian Lata bentuknya ada yang kuburan atau batu yang dikasih shutter, dikasih ya ini kelambu. Orang datang ke situ untuk mengajukan permintaan, ada juru kuncinya. Sekarang pertanyaan, ada enggak kuburan yang dikasih juru kunci, dikeramatkan, orang datang ke situ kemudian dia dideplay di depan kuburan, ada enggak? Sangat banyak. Antum silahkan datang ke Sunan Ampel sana ikhwan. Antum silahkan datang ke kuburan Sunan Ampel. Lihat ngapain orang itu di kuburan itu. Ada orang mereka di depan kuburan, dia sambil minta-minta, baca-baca doa atau baca Quran atau baca wirid. Kemudian dia mengharapkan hatinya bagaimana dengan roh yang ada di kuburan itu. Sesungguhnya ini amal yang sangat persis tidak berbeda dengan ini amalnya Quraisy, orang-orang Quraisy pada zaman Rasulullah SAW. Hanya bedanya dua ikhwat. Ulama kita menyebutkan bedanya dua. Satu, orang Quraisy dulu tahu tentang makna kalimat la ilaha illallah. Orang Quraisy dulu tahu makna kalimat la ilaha illallah, sehingga ketika disuruh mengucapkan kalimat ini mereka enggak mau. Mereka menolak. Menolaknya karena tahu konsekuensinya. Kalau mereka mengucapkan kalimat ini, artinya dia harus meninggalkan semua yang mereka memberikan persembahan kepada, yang mereka sembah selama ini, Lata, Uzza, Manat dan seterusnya. Lalu hanya menjadikan sembahan itu tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mereka enggak mau. Sehingga mereka menolak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahidan. Inna hadzal syai'un ujab. Apakah kami harus meninggalkan semua sesembahan-sembahan kami yang banyak ini, lalu hanya menyembah kepada satu sesembahan? Ini perkara yang sangat mengherankan buat kami. Mereka menolak. Mereka menolak karena mereka tahu. Akan tapi orang sekarang ikhwan berangkat dari ketidaktahuan tentang makna kalimat ini. Masya Allah, malamnya dia baca kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah ini ratusan kali sampai ribuan kali terkadang. Kemudian besok paginya, besok siangnya di depan kuburan, dia mengajukan segala macamnya kepada arwah kubur, yang menunjukkan dia tidak faham tentang makna kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, ikhwan, yang kedua, kata ulama kaum muslimin, orang dulu itu hari-harinya musyrik. Tapi kalau sudah kejepit masalah, kejepit perkara, maka dia mengikhlaskan doanya itu hanya kepada Allah SWT. Mereka hanya mengikhlaskan doanya kepada Allah SWT. Wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Apabila mereka sedang berlayar di lautan, dalam surah Luqman diterangkan, wa idza ghasyahum maujun, kalau mereka kemudian dikepung oleh ombak sehingga mereka betul-betul dalam kondisi terjepit, dia tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah muncul mereka mengikhlaskan doa, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka mengikhlaskan doa mereka semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada saat-saat mereka itu memurnikan doa mereka kepada Allah. Orang sekarang, kata para ulama kita, akhlak lebih parah. Lebih parahnya di mana? Syirkuhum daiman. Syiriknya itu terus sepanjang waktu. Waktu tidak terkena musibah yang melakukan kesyirikan, terkena musibah tambah nemen. Tambah nemen. Ikhwan fillah, yang diajarkan oleh Islam, dalam segala waktu Anda diajak untuk ya Allah, ya Allah. Mengajukan permintaan Anda dan hati Anda tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah. Lebih-lebih dalam saat Anda terjepit dan membutuhkan Allah lagi, maka bagaimana hati Anda konsen betul kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan ini seperti ini, orang musyrik pun di saat-saat terjepit melakukannya. Akan tapi orang sekarang, ikhwan, bahkan diajarkan, kalau nanti kamu di lautan kemudian Anda terkena bahaya, maka sebutlah ya Syekh Fulan, ya Syekh Fulan. Kalau orang Syiah, ya Ali, ya Ali, ya Husain, ya Husain. Ini yang diajarkan kepada mereka, sehingga yang mereka sebut bahkan makhluk di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih parah dibandingkan dengan orang-orang musyrikin pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ikhwan, wajib setiap muslim dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah tahu makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah tersebut, sehingga betul-betul keyakinannya dia betul-betul bersihkan bahwasanya selain Allah tidak ada yang layak sama sekali untuk disembah. Maka untuk melihat, ikhwan, dalam ayat-ayat Allah, dalam banyak ayat Allah, Allah menerangkan dengan berbagai macam uslub, berbagai macam metode, bagaimana manusia betul-betul hanya mentauhidkan Allah dalam hal ibadah ini. Dengan berbagai macam uslub ungkapan Allah dalam Al-Quran. Seperti di antara ungkapan perintah agar kita hanya menghamba kepada Allah saja, beribadah kepada Allah saja tanpa menyekutukan Allah. U'budullaha wala tusyriku bi syai'an. Contoh umumnya, sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah dengan siapapun dan dengan apapun. Ya ayyuhan nasu butu rabbakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini kalimat-kalimat yang menunjukkan nafian wa isbatan, yang menunjukkan penafian dan penetapan, ikhwan. Kemudian semua para rasul mengajarkan kalimat ini. Seluruh para nabi Allah terangkan, mengajarkan kalimat ini, dan Allah wahyukan kalimat ini sebagai pelajaran pertama. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada seorang rasul pun yang diutus oleh Allah sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Allah wahyukan kepadanya la ilaha illa anna. Tidak ada sembahan yang hak kecuali diriku, fa'budun, maka beribadahlah kalian kepadaku. Semua para rasul demikian. Kemudian ikhwan, Allah juga memberikan ungkapan-ungkapan diantaranya, Allah itu satu-satunya pemilik sifat-sifat yang sempurna. Allah pemilik sifat-sifat yang sempurna. Adapun selain Allah, mereka tidak memiliki sifat sebagaimana yang Allah miliki. Bagaimana mereka disembah? Bagaimana mereka disembah? Coba antum lihat dalam surat Luqman, Allah tanyakan kepada kita. Allahu khalaqa sab'an sama, Allahu khalaqa samawati bi ghairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamuda bikum wa batha fiha min kulli dhabbah. Kemudian di akhir ayat Allah katakan bagaimana di antaranya ikhwan? Ini hadza khalqullah. Inilah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Coba kata Allah, tunjukkan kepadaku kata Allah, tunjukkan, perlihatkan kepadaku kata Allah, mana itu ciptaan-ciptaan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Balil dhalimuna fi dhalalim mubin. Akan tapi memang kata Allah, dasar orang-orang musyrik itu betul-betul berada dalam kedzaliman yang sangat nyata. Allah telah tunjukkan bukti Allah yang paling layak disembah. Tidak ada yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah punya ungkapan yang sangat banyak. Maka ini syarat yang pertama orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia harus tahu dan harus punya keyakinan yang menancap dalam hati dia seperti itu. Oleh karena itulah Allah jadikan pengetahuan tentang makna kalimat ini syarat untuk dia masuk ke dalam surga. Pengetahuan dia tentang kalimat la ilaha illallah yang memiliki makna la ma'budu bihaqqin illallah, ini syarat untuk masuk surga. Hadis yang tadi dibacakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang dia sampai matinya, barang siapa yang dia mati dalam keadaan dia mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, maka dia masuk surga. Maka pengetahuan tentang makna kalimat ini dengan pengetahuan yang benar ikhwan, syarat untuk dia masuk ke dalam jannah. Sebagaimana pula dalam hadis Ubadah bin Samit, hadis yang Allah mengumpulkan beberapa keyakinan yang harus dimiliki dengan benar sebagai syarat untuk masuk jannah. Man syahida annahu la ilaha illallah wahdah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam waruhu minhu wal jannatu haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahullahu al jannata ala makana minal amali. Barang siapa yang bersaksi man syahida annahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu bagi Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah, bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan yakni Tuhan itu sendiri. Muhammad adalah hamba yang tidak boleh disembah. Dan Muhammad adalah Rasul Allah yang wajib ditaati dan diikuti. Wa anna Isa, dan Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dan kalimat yang Allah letakkan pada Maryam, dan roh yang Allah ciptakan dengan istimewa. Wal jannata haqqun, dan surga hak. Wan naru haqqun, neraka hak. Ada berapa keyakinan ikhwan? Berapa? Yang Nabi sebutkan ada berapa ikhwan? Dalam hadis ini ada berapa tadi? Ini loh. Masya Allah. Ini loh berapa? 5. Satu apa? Keyakinan tentang Allah, tentang tauhidnya Allah. Yang kedua tentang keyakinan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam abdu wa rasuluh. Yang ketiga tentang Nabiullah Isa alaihi salatu wasalam. Yang keempat tentang jannah. Yang kelima tentang annar. Barang siapa yang dia punya keyakinan yang benar tentang 5 perkara ini, apa kata Allah? Adkhalahallahul jannata ala makana minal amali. Allah akan masukkan dia ke surga sesuai dengan kadar amal yang dia lakukan. Hadis ini memberikan penjelasan kepada kita ikhwan, di antara yang pertama, keyakinan-keyakinan tentang perkara tadi syarat mutlak seseorang dia untuk masuk jannah. Yang kedua, surga itu bertingkat-tingkat. Surga itu darajat, tingkatannya banyak. Dan orang masuk surga sesuai dengan tingkatan amal yang dia miliki. Sesuai dengan kadar amal yang dia miliki. Barang siapa yang dia menginginkan surga yang tinggi, tentunya dia wajib memiliki amal yang berkualitas agar menempati surga yang tinggi. Ini dulu ikhwan yang kita sampaikan. Ini asyartul awal apa tadi? Al-ilmu munafi lil jahl, itu nafyan wa isbatan. Ini yang harus kita ketahui tentang kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pelajaran kita yang akan datang. Jangan lupa antum beli kitab, memiliki kitab. Murah insyaallah. Kalau enggak kuat beli, minta saya. Kalau enggak kuat beli. Demikian, jazakumullah khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.